Baik, Suster, hari ini kita akan memikirkan tentang topik kita yang baru tentang hikmat Allah. Nah, apa yang disebut di dalam Alkitab sebagai intelektualitas Allah ya, menganut tiga hal, yaitu hikmat, kebijaksanaan, maupun kebenaran. Nah, Suster, ini saling kait-mengkait dengan sangat eratnya dan tidak bisa itu dipisahkan. Nah, bagian ini menjadi satu bagian yang perlu untuk kita sadari bersama bagaimana hikmat Allah itu, bagaimana kebijaksanaan Allah itu, bagaimana kebenaran Allah itu dinyatakan. Sehingga saudara-saudara, apa yang disebut hikmat Allah dan hikmat manusia seringkali dibedakan. Ya, orang Mesir punya hikmat. Orang-orang kerajaan-kerajaan selalu memiliki orang-orang bijak di dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana bijak mereka, bagaimana hikmat mereka? Nah, itu sangat berbeda dengan apa yang dikatakan dalam pengertian Allah. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Nah, sempalan-sempalan kebenaran itu ada pada tiap agama. Tetapi kemutlakan kebenaran itu hanya ada pada Allah. Sehingga di dalam bagian ini perlu kita memilah sehingga tidak terperangkap lalu kemudian menjadi salah dalam memahami apa yang mestinya. Saudaraku, hikmat Allah maha tinggi. Ini menjadi aspek pertama dari sifat atau karakteristik dari hikmat Allah. Sehingga di dalam kemahatinggiannya hikmat Allah, kita tidak akan pernah bisa menggapainya. Kemudian hikmat Allah itu sempurna dan tanpa salah. Sekalipun kita seringkali tidak mengerti dan menjadi kecewa. Kenapa? Karena keterbatasan kita. Ya, hikmat Allah itu kekal melintasi ruang dan waktu bersifat selama-lamanya. Nah, ini menjadi bagian juga yang penting untuk kita pikirkan bersama-sama di dalam bagian seperti ini. Bagaimana memahami hikmat Allah dalam keutuhannya, di dalam sifatnya, di dalam karakternya. Kenapa? Karena seringkali dalam hidup kita merasa tidak memahami hidup ini kenapa begini, kenapa begitu, bukankah mestinya gini, bukankah mestinya begitu. Lalu doa kita sepertinya menjadi doa yang kemudian seperti batu dilempar ke dasar laut sana, gak tahu nyampainya kemana. Iya. Lalu kita mulai merasa jenuh dalam hidup ini. Dan seringkali hidup kita kalau kita pikir-pikir berulang di situ dan di situ dan di situ lagi. Coba saudara mulai lihat 5 tahun yang lalu. Yang paling berbeda adalah pertambahan usia kita. Itu pun kalau kita sadari. Banyak orang bertambah usianya tidak menyadari pertambahan usianya. Sehingga tidak ada kehati-hatian yang bertambah dalam hidupnya. Tidak ada kebijakan yang bertambah dalam hidupnya. Sehingga sebetulnya output dari diri kita selama bertahun-tahun sebetulnya konsisten. Ya, tidak ada sesuatu yang kemudian berkembang secara luar biasa. Nah, saudara mulai bayangkan kalau kita dari titik 0 untuk mencapai titik 10 sebagai seorang Kristen dalam ukuran Allah misalnya, bisa jadi sampai mati kita cuma sampai di titik 4. Padahal Tuhan mau kita di titik 10 begitu loh. Ya. Nah, karena itulah hidup kita itu adalah sebuah pergumulan pertandingan. Ya, bagaimana kita mencari menggali apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini. Bagaimana hikmat Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, coba kita lihat di dalam Ayub, apa yang dikatakan Ayub tentang Allah dan bagaimana dia bergumul di dalam kehidupannya untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Ayub adalah orang yang mengalami pergumulan yang sangat berat, kita tahu itu. Maka dalam Ayub pasal 12 ayat 13 dia bilang apa? Tetapi pada Allah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Saudara-saudara, bagaimana Ayub mengakui kekuasaan Allah di tengah kesulitan realita hidup yang dihadapinya? Bagaimana yang mau mengerti bahwa kemudian saya kehilangan harta benda dalam sekejap? Bagaimana yang mau mengerti bahwa kemudian anak-anak saya mati dalam sekejap? Bagaimana yang menemukan pengapa realita bahwa istri saya karena hal itu meninggalkan saya seakan-akan saya pendosanya. Bagaimana saya bisa mengerti ketika teman-teman saya pun menjauh. Lalu penyakit datang. Di manakah Tuhan? Adakah dia? Bagaimana memahami itu? Tetapi Ayub di tengah pergumulan itu tetap berkata pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Siapalah manusia? Itu sebab tidak heran pada pasal yang terakhir kitab Ayub, maka Ayub mengatakan satu kalimat yang sangat dahsyat sekali. Ya Tuhan, dulu aku mengenal engkau dari apa kata orang. Tapi sekarang bertemu muka dengan muka. Hikmat daripada Ayub bertambah. Jadi di dalam Ayub pasal 42, hikmat yang bertambah itu dengan pengenalan akan Allah, kesadaran. Dulu aku tahu engkau dari apa kata orang. Tapi sekarang bertemu muka dengan muka. Nah, saudara-saudara, saya pikir ini menjadi bagian penting juga untuk kita berpikir. Kita seringkali berpikir sudah berhikmat mengerti Allah, padahal yang kita mengerti adalah pelajaran tentang Allah. Sebetulnya kita gak punya relationship dengan dia. Pengertian pelajaran tentang Allah tidak hanya ada pada pendeta. Dosen-dosen yang mengajar studi banding agama semua ngerti kristologi. Ya, ketika ada satu kasus di Bandung tentang kiamat itu, lalu seorang muslim mengomentarinya, dia dosen, dia IAIN. Menurut saya, kristologi dia jauh lebih lurus daripada pendeta itu sendiri. Miris juga ya. Karena itu jangan pernah Anda berpikir bahwa kita sudah hebat karena kita tahu dan bisa berkhotbah. Karena hikmat Allah tidak ada urusan konteks di sana. Nanti Amsal berkata, bukan takut akan Allah lah permulaan hikmat itu, permulaan pengetahuan itu. Nah, relasi kita dengan Tuhan. Dan relasi dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang dipercakapkan. Oh, saya kalau berdoa dengar suara Tuhan, oh Tuhan selalu. Bukan itu juga. Karena relasi dengan Tuhan itu bisa dilihat dalam totalitas kehidupan kita. Kayak apa? Kalau betul engkau orang yang berhikmat, pasti engkau punya pergaulan bagus tengah mati dan orang akan bijak, sopan, dan hormat padamu. Musuh-musuh pun tidak akan lagi mampu membantahmu. Kalau kamu punya hikmat itu. Pasti hidup kita akan menjadi hidup yang berjalan dalam kesukaan yang penuh. Ya. Yesaya menggambarkan bagaimana hikmat Allah itu sebagai satu rancang bangun pemahaman, sebagai sebuah logika pikir yang melintasi logika pikir manusia. Sejauh bumi daripada langit, begitu jauhlah rancanganku dan rancanganmu, pikiranku dan pikiranmu. Itu perbedaan. Saudara tidak perlu mengukur antara bumi dan langit karena memang tidak terukur jaraknya. Sehingga ungkapan itu mau mengatakan betapa amat sangat tidak terukurnya perbedaan hikmat Allah dan hikmat manusia itu. Sehingga ungkapan-ungkapan di dalam Alkitab, ungkapan-ungkapan itu menjadi satu ungkapan yang bagi saya sangat mengagumkan. Dan para nabi-nabi itu menemukan dan bisa menggambarkan dengan sangat jeli bagaimana keunggulan pemikiran Allah dan bagaimana keagungan cintanya itu. Dan Alkitab membuktikan orang-orang Israel sebagai bangsa pilihan. Para imam-imam ahli-ahli Taurat yang belajar pontang-panting, hebatnya luar biasa. Ternyata gagal mengerti untuk bisa memahami dan mengenal dan mengimani Yesus Kristus. Yang ada mereka menolak bahkan menyalibkannya. Nah, jadi di dalam bagian ini kita bisa melihat kegagalan gereja sejak dulu terus bergulir sampai sekarang. Karena kita berpikir kita sudah mengenalnya. Padahal kita yang kita pikir itu jauh dari apa yang semestinya. Celakanya, kita berpikir kita sudah mengenalnya, sudah final, sudah cukup tuh. Padahal masih amat sangat jauh. Ini perlu kehati-hatian, saudaraku yang kekasih. Di dalam 1 Korintus 18 ayat 20. Bagaimana kemudian Paulus mengungkapkan satu hal yang sangat luar biasa. Pada waktu dia mengkomparasi tentang salib yang adalah hikmat Allah itu. Maka dikatakannya apa? Yang paling bodoh dari Allah lebih daripada yang paling hebat dari manusia. Seperti Yesaya mengungkapkan, cuma dia mengungkapkan dalam bentuk berbeda. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang Yunani meminta logika tentang Kristus. Betulkah dia Allah? Kalau dia Allah, kenapa dia manusia? Betulkah dia manusia? Kalau dia manusia, kenapa dia Allah? Apa-apaan ini? Sehingga orang Yunani mentertawakan karena Yesus itu tidak masuk akal. Padahal tidak masuk akal dengan melampaui akal itu dua hal yang berbeda. Memang dia melampaui akal. Akal mana bisa menangkap hakikat keberadaan Yesus itu? Murid-muridnya pun jatuh bangun untuk mengerti itu. Sampai hari Pentakosta, di mana Roh Kudus mencerahkan, barulah mereka mampu menangkapnya. Sementara orang-orang Yahudi mau berharap tanda, mujizat itulah Allah. Itulah Kristus itu. Maka mereka coba mengenal Yesus dan memegangnya dengan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Tetapi sayang, bagi orang Yahudi dikatakan ia menjadi batu sandungan, bagi orang Yunani dia dikatakan menjadi kebodohan. Karena orang Yunani tidak pernah mampu mengerti dengan akal budinya. Sementara orang Yahudi tersandung karena berharap tanda-tanda yang tidak pernah diberikannya. Dia hanya memberikan tanda Yunus, yaitu tanda kebangkitannya. Bayangkan, coba dan pikirkan dengan gereja masa kini yang masih terus minta, harap, doa tentang tanda itu, tentang mujizat itu. Tanda bahwa Tuhan ada, tanda bahwa Kristus ada. Betapa mirisnya gereja, bukan? Jadi kalau kita mau jujur saudara, sebetulnya kita ada pada satu titik nadir yang cukup mengerikan sebetulnya gereja. Tetapi gereja justru merasa dia sedang menggapai puncak pelayanannya. Nah itulah repotnya kita ini. Ya, mestinya kepekaan hikmat itu ada pada kita sehingga situasi yang kritis tadi itu kita tahu ini bahaya ini. Karena manusia atau gereja sudah terjebak pada pemikiran memahami kehendak Allah. Padahal sejatinya gereja jauh dari apa yang Tuhan mau. Ya, berpikir mereka mengerti apa hikmat Allah padahal mereka tidak memahami apa itu sama sekali. Ini menjadi pergumulan-pergumulan kita, bagaimana kita menjalani hari-hari kita, bagaimana kita menggumuli apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Roma pun dia mengatakan, betapa dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Nah Paulus tidak basa-basi ngomong itu. Kenapa tidak basa-basi? Pada waktu dia melayani dengan sungguh-sungguh luar biasa. Sampai babak belur menderita hebat. Tapi apa yang diberikan Tuhan padanya? Justru mahkota duri. Apa duri? Sehingga dia merasa sakit luar biasa dan berteriak, Tuhan cabutlah. Tapi Tuhan berkata, tidak Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu. 3 kali dia memohon, 3 kali Tuhan menjawab hal yang sama. Lalu Paulus berkata, sekarang aku tahu di kelemahanku nyata kekuatanmu. Bagaimana bisa menerima itu? Itu enak diomongin, enak dikhotbahkan. Enak saja orang ngutip ayat itu. Tapi itukah pergumulan kita? Jauh sekali, saudara. Kita gak di situ. Paulus itu orang tahan banting. Berkali-kali aku dicambuk, itu di pasal 11 dari 2 Korintus. Lalu pasal 12 dia sudah dapat duri dan dia berteriak. Padahal pasal 11 baru dia cerita. Berapa kali dia didera, berapa kali dia disesak, dicambuk. Dera, dipukul pakai rotan, dicambuk 40 kurang 1. Berapa kali dia ngalamin itu? Kapalnya terpecah, seringkali terpaksa berpuasa. Di penjara mau dibunuh orang. Di fitnah sudah gak kurang-kurang. Mencatat, dengar, baca catatannya saja sudah berat sekali kita baca itu. Membayangkan itu terjadi. Maka dalam sepanjang pelayanannya, hampir tiap tahun dia mengalami hal yang menakutkan dan mengerikan. Tetapi heran. Ketika Tuhan menambahkan duri padanya, akhirnya dia bisa menerimanya. Siapalah yang mau mengerti kehendak Allah? Cuma satu yang bisa kita lakukan. Menerima sepenuhnya. Karena dia tidak mungkin salah. Nah itulah peran iman. Dengan iman itulah kita bisa menerima ketetapan Allah. Dengan iman itulah kita bisa percaya. Allah tidak salah. Tapi sejauh mana kita dalam menjalani hidup ini? Tidakkah penuh dengan kesedihan, kepedihan, kekecewaan, kemarahan? Ada banyak hal terjadi. Kadang-kadang menjengkelkan. Ya, kita bisa saja terjebak mengurus urusan yang bukan urusan. Tapi seringkali kita tidak bisa lari dari situasi itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku menjadi tidak mudah sebetulnya. Ketika kau tahu mau berdiskusi tentang ini. Karena memang hikmat Allah bukan soal berapa tinggi IQ kita. Ya bukan itu. Bukan soal berapa tinggi sekolah kita. Berapa hebat pengetahuan kita. No. Yang kita tahu pun seringkali hanya kulitnya saja. Seperti orang manusia yang dikatakan Tuhan itu. Hei orang Israel kau mayat berjalan ya kau. Tampaknya saja kau hidup tapi mati. Sebetulnya kamu tengkorak. Gitu. Itulah pengetahuan tanpa takut akan Allah. Sehingga pengetahuan akan Allah menjadi objek daripada otak kita. Karena itu bisa kita pelajari. Lalu bisa kita khotbahkan, bisa kita sampaikan. Tapi tidak menjadi bagian dari hidup kita. Maka hidup kita tidak ada perubahan. Kita tidak punya kualitas dalam pergumulan keseharian kita. Sebetulnya sangat miris, saudara. Ya. Padahal kita pasti akan menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup kita, bukan? Pasang surut kehidupan tidak sederhana. Kita akan menghadapi bada tiupan. Sebelum kita mempaca apa, masih kita anak-anak pengen sekolah supaya cepat selesai dan kuliah. Sesudah kuliah kita pengen pacaran. Sudah pacaran pengen menikah. Tapi semua yang kita inginkan pasti pernah kita sesali kan. Kayaknya lebih enak dulu dah. Sesudah kita menikah pengen punya anak. Sesudah punya anak pengen punya cucu. Semua kita juga pengen. Tapi semua pernah kita sesali kan. Betapa pusingnya punya anak. Betapa keselnya punya cucu. Dan betapa banyaknya persoalan yang tiba. Tapi itulah yang kita inginkan. Sangat terbatas karena keinginan kita itu ada di sini. Tapi kita menjadi tidak bijak ketika mendapatkan, kita menyesali. Wah inilah itulah, ini bagi saya sungguh mengerikan. Lalu buat apa sebetulnya kita berdoa ya? Memohon mendapatkan pasangan, tapi kemudian pasangan itu jadi sumber masalah kita. Sebaiknya lah kita tidak berdoa dari kemarin. Kan begitu. Kenapa jadi pasangan yang kita doakan itu menjadi masalah kita? Kenapa yang kita minta itu kepada Tuhan jadi problem kita? Karena sebetulnya kita meminta tidak berhikmat. Kita hanya meminta seperti apa yang kita tahu, lalu lihat orang dan kita ingin. Hawa nafsu kita lah yang kita sedang penuhi dalam permintaan kita. Hanya saja, hawa nafsu itu kita bungkus dalam kehendak Allah. Kan begitu kan? Namanya orang Kristen. Dalam ucapan syukur ya Tuhan untuk ini, untuk itu. Tapi besok kemudian kita menggerutu untuk semuanya itu. Pencarian akan keimanan kita panjang, saudara. Hidup kita bukan umur sehari, dua hari, setahun, dua tahun. No, masih panjang. Karena itu jangan pernah ada hari-harimu berlalu percuma. Kalau kita bijak memahami seluruh kehidupan tidak sederhana itu. Karena itu bagaimana kita mengisi hari-hari kita pun perlu bijak. Saya mesti mulai mengukur diri saya terus menerus dari tahun ke tahun mereschedule seluruh pola hidup saya. Gak gampang ya. Berat. Baru memahami hidup yang berkaitan dengan diri sendiri kan. Belum lagi dengan istri, dengan anak, dengan orang di sekitar kita. Waduh, makin tambah lagi itu ya. Memahami diri sendiri dan sudah bengkok-bengkok kita gak lulus-lulus. Bayangin loh saudara, apalagi orang di luar kita. Kalau kita bilang, oh saya kenal istri, saya kenal anak kita. Itu bahasa yang limit itu. Bahasa yang terbatas itu. Sejauh mana kita bisa mengenal itu? Karena diri saja kita tidak bisa mengenal tuntas. Maka banyak hal yang kita tidak puas, bukan? Gak puas ini, gak puas itu. Mau ini, mau itu. Banyak orang kita bilang, heran nih orang mau ini, mau itu, gak tahu diri amat. Gimana bisa dia maunya begitu? Heran nih orang gak tahu diri amat, padahal dia perlu ini, perlu itu, tapi dia begini dan begitu. Kan gitu kan? Tapi orang itu, kita ini, seringkali dipahami orang, lalu dinilai orang. Gagal kita memahami diri kita. Andai kata kita bisa memahami diri, kita akan bisa menempatkan diri. Andai kata kita bisa menempatkan diri, percayalah. Engkau akan punya harga diri. Dan kalau engkau punya harga diri, jangan minta orang lain menghargaimu. Pasti kamu akan dihargai. Ini hidup, saudaraku. Karena itu penting untuk kita memikirkan hikmat Allah yang maha tinggi, sempurna, kekal. Karena itulah selalu dikatakannya, barang siapa yang direndahkan akan ditinggikan oleh Allah. Tapi barang siapa orang yang hancur lulur, retak, redam hatinya. Artinya betul-betul, I am nothing oh God, maka Tuhan dekat kepadanya. Orang yang melakukan apa yang ditetapkannya, dengan sikap sadar aku hanya hamba, kepadanya lah Tuhan memberikan hikmatnya. Wow, keren ya. Sehingga udah bikin ini, udah kerja ini, kerja itu. Ingat saudara cerita tentang hamba ini. Dan saya sangat selalu terkesan dengan ini. Ketika hamba itu kerja di ladang lalu pulang, baru sampai rumah. Lalu Tuhannya bilang, aku mau makan, kau siapkan makanan. Yes, langsung dia ganti bajunya. Bukan ganti baju apa, dia pakai baju untuk kerja gitu ya. Langsung dia bereskan makanan tuannya. Dia gak bilang Tuhan masih capek. Kemudian bagaimana hikmat Allah di surga itu yang tampak. Maka Yesus Kristus adalah penyataan hikmat Allah yang tidak terbantahkan. Lukas menceritakan bagaimana progres bertumbuhnya Kristus. Makin besarlah dia dan makin bertambah-tambahlah hikmat Allah padanya. Makin tampak hikmat itu. Saudara-saudara, seturut dengan pertumbuhan biologis Kristus, pertumbuhan perkembangan hikmat itu makin tampak. Sehingga kemudian umur 12 dia sudah mencengangkan karena dia berdebat dengan ahli-ahli Taurat dan ahli Taurat kelimpungan. Lalu umur 30 dia tampil dengan pengajaran yang mencengangkan. Itu dalam ukuran kemanusiaannya. Progresnya kelihatan sekali. Saya menemukan banyak orang-orang dunia yang lebih berkualitas dari banyak orang Kristen. Progresnya kelihatan. Saya kemarin lagi ngomong-ngomong, ternyata waktu kita pulang dari Israel, ada satu orang, saya enggak ngeh rupanya adik dia yang bikin kaskus gitu ya. Oh itu adik saya Pak. Oh dulu dia sekolah apa? Web design dan lain-lain. Oke, aturin ketemu. Iya Pak, saya juga mau minta tolong Bapak supaya bisa ngobrol sama dia. Karena dia sebetulnya enggak mau percaya Tuhan gitu. Ah good point. Ya, saya juga mau diskusi sama dia tentang web kita. Desain apa sih yang ide yang dia punya pikirin sampai dia bisa melejit dan sekarang sudah 2 juta members. Gimana? Saya juga mau ngobrol kan gitu. Susra. Artinya kalau saya ketemu dia, dia anak yang masih muda tapi sudah melejit di atas sana. Ya. Idenya sebetulnya bergerak dari sosial. Kadang-kadang saya juga bingung, ini anak ateis katanya kan, tapi gerai jiwa sosialnya tingginya setengah mati. Jadi target pertama dia bukan komersial. Hanya saja karena ketika web itu sudah bertumbuh, berkembang, ya bagaimana kemudian orang datang di situ, ya itu ya dapat income gitu ya. Tetapi tujuan awalnya itu yang menarik. Sehingga saya mulai berpikir, kadang-kadang ini orang kita bilang gak mau percaya Tuhan, tapi hidupnya lebih bertuhan daripada orang yang bilang percaya Tuhan. Tapi hidupnya kurang bertuhan, kan begitu. Ya. All truth is God truth. Seluruh kebenaran Allah, seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Kebenaran itu ada di mana-mana. Maka celakalah orang Kristen. Kalau kebenaran Allah tidak tampak nyata pada hidupnya. Karena dia akan tenggelam oleh dunia. Celakanya seperti kata pengkhotbah. Orang yang punya kebenaran Allah berpikir itu kebenarannya. Dia tidak sadar itu anugerah Allah. Tapi orang yang beragama justru memang meyakinkan dia betul adanya. Karena ada orang yang mengenal Allah tidak mempunyai kebenaran yang dipunyainya. Maka banggalah orang ateis. Toh orang Kristen juga begitu kok. Kan gitu ya. Jadi sebetulnya makanya pertandingan hidup ini beratnya setengah mati. Susah. Ya, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tapi orang Kristen selalu ke gereja itu maunya sederhana semuanya ya. Jadi kita seringkali terjebak. Segala pujian bagi dia dinaikkan karena dialah sumber daripada segala hikmat Kristus itu. Ya. Dan dia selalu berkata, aku tidak pernah mengatakan apapun dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan itu dari Bapa-Ku. Saya selalu mencatat kalimat itu menjadi kalimat menarik. Baru saya makin ngerti apa kata Alkitab ya, jangan tambah, jangan kurangi. Dan kita sering memakai kalimat itu tapi sangat sering menambah dan menguranginya. Miris juga ya. Orang ucapkan tapi ditabrak gitu. Kenapa? Karena dia nabrak gak sadar. Dia pikir apa? Dia gak nabrak karena kebenaran yang dipakai apa? Kebenaran dirinya. Pemahamannya. Karena itulah penaklukan kita pada kehendak Allah itu penting. Karena itu seringkali orang-orang dicemooh, Allah dia ngomong tok tapi. Kan gitu kan. Bukan berarti kalau kamu benar kamu tidak dicemooh. Jangan bilang para rasul. Yesus saja pun dicemooh kan. Tapi kebenarannya terbukti. Gak ada yang salah kok. Sekalipun dia tersalib. Pada akhirnya semua orang tahu. Nah, oleh karena itulah. Apa yang perlu kita pahami di dalam bagian ini menjadi satu hal yang harus hati-hati. Sekarang kita akan memahami dulu pengertian hikmat pada diri manusia apa. Pengertian hikmat secara umum adalah kecerdasan dalam memahami, menyusun atau rencana di sini ya. Dan mencapai hasil yang maksimal dan sesuai yang dikehendaki. Kamu mau apa dan kamu dapat itu. Maka orang itu disebut orang punya hikmat. Karena apa? Apa yang kamu bikin pasti kamu ukur diri kamu. Kamu punya apa, pasti kamu bisa dapat apa. Kalau kamu punya dua, ya dapatnya dua. Kalau kamu dreamnya empat dari punya dua, kamu udah kelaluan sebetulnya. Bagus sih cita-citamu setinggi langit begitu ya. Tapi lihat dong kakimu sependek bumi ya. Nggak nyampe ke langit itu. Sadar ya tuh kan begitu. Jadi cita-cita tidak boleh emosi, hanya ditanamkan. Tanpa menyadari kemampuan diri. Tuhan nggak minta yang dua itu jadi 10. Yang 5 jadi 10. Iya kan? Yang 2 jadi 4 kok. Nah tapi berapa kita punya? Nah seringkali kita gak tahu. Nah orang berhikmat itu adalah orang-orang seperti itu. Ya, dia tahu di mana dia dan apa yang harus dilakukannya. Ya, dia tidak sedang berjalan mengikuti arus yang ada di dalam hidup ini. Namun hikmat manusia tadi ada dalam keterbatasan sesuai hakikat dirinya yang terbatas. Maka kita juga bisa salah dalam analisa kita. Ya. Nah perlulah kita berhati-hati. Nah jadi saudara-saudara suka atau tidak dalam keterbatasan itu kita mesti mengasah terus. Seturut dengan perubahan konteks zaman. Kita harus mampu membedah tiap zaman, tiap zaman, tiap zaman, tiap zaman. Yang namanya gereja itu di mana panggilannya itu bukan cuma di sini. Kalau di sini mah enak kita berpikir ngomong satu arah semuanya. Coba kita keluar sono. Wah, sudah berdebat panjang kita di sana. Di luar sanalah pertandingan, di luar sanalah pertarungan. Nah, bagaimana pusat hikmat itu? Pusat hikmat adalah relasi antara pikiran dan hati, ya. Kemurnian hati dan pikiran akan jadi jalan hikmat. Efesus 4 bilang kamu sudah diperbaharui pikiranmu. sudah dijadikan manusia baru menurut kehendak dan kekudusan yang sesungguhnya. Sehingga saudara-saudara, hikmat itu bukan hanya di pikiran, tapi ada sikap hati. Itu yang kita bilang orang punya integritas, selalu akan terlihat lebih cerdas. Kalau saudara nonton talk show, anak-anak yang belum pengalaman S1, ya LSM, kadang-kadang lebih lincah ngomong berbanding yang dokter-dokter yang dari pemerintahan. Kenapa? Karena yang dokter menyelubungi sebetulnya. Banyak aspek yang salah ditutup-tutupi, lalu coba bela-bela. Ketika dia menutup-nutupi kesalahan, tampak bodohlah dia. Loh, masa gitu sih logikanya? Karena sebetulnya dia bukan bodoh, dia pinter. Tapi hatinya sudah bengkok karena demi kebutuhan yang diwakilinya. Jadi bengkoklah dia, maka ngomonglah dia dengan kacau balau. Maka seringkali kita lihat, ini kawan kok jadi bego amat. Sorry ya, secara akademis dia tidak bego. Dia dosen kita. Begitu berdebat dia kalah karena dia menutupi satu informasi benar. Dia bersikap tidak benar. Ah, jadi bodoh tampaknya. Saudara bisa melihat berbagai logika putusan-putusan. Memalukan setengah mati, kok gitu sih? Presiden itu orang pinter. Ya, tapi kalau sudah menutupi apapun jadi aneh kita dengarnya. Akademisnya bagus itu. Ya. Nah karena itu memang penting kehati-hatian, hati pikiran kita. Ya, itu perlu sekali untuk kita berhati-hati memahaminya. Ya. Lalu bagaimana saudara? Hikmat manusia itu ada pada manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan kita segambar serupa dengan dia. Sehingga intelektualitas Allah ada pada kita sebagai gambar dan rupa. Ya, serupa tapi tak sama, kualitas itu beda ya. Dia unlimited, kita limited. Dia pencipta, kita ciptaan. Sehingga ada pada diri kita ada. Sampai kemudian rusaklah manusia, jatuh dalam dosa, babak belurlah semuanya. Sehingga hikmat Allah bersumber dan hanya mengarah kepada dirinya. Sampai manusia itu ditebus oleh Kristus, dipanggil oleh Allah, dipilih melewati Nuh, Abraham, dan seterusnya. Bangsa Israel, maka kalau orang-orang yang takut akan Allah, Tuhan tambahkan hikmat padanya. Nah, itu di Amsal. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Takut akan Allah itulah permulaan hikmat itu. Lalu kemudian ketika manusia terus bergerak dalam hidupnya, Allah menambahkan kepadanya karunia hikmat itu. Ditambah-tambahkan. Sehingga orang itu punya karunia hikmat. Orang seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dapat karunia Allah. Orang seperti Yusuf dapat karunia Allah. Ya, mereka bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Begitulah orang-orang percaya, para rasul-rasul itu dibekali Allah. Sehingga mereka diberi karunia yang luar biasa. Dan mereka ada. Karunia itu bisa dilihat kok, bisa diukur kok. Ini penting sekali. Kemudian yang keempat, bagaimana mengenal Allah itu dengan benar? Yang kebenarannya dalam, tinggi. Karena begitu kita makin mengenali, makin mendalam dan makin dekat. Disitulah dia menambahkan kepada kita hikmat. Karena hikmat tidak bisa lepas dari kebenaran. Tapi jangan lupa, kebenaran bukan sekedar objek pikiran kita. Tapi kebenaran yang kita aktualisasi dengan sikap hidup kita. Pikiran hati. Kejujuran adalah kata kunci. Di mana pikiran kita bisa cerah. Bisa cerdas gitu ya. Nah, ini bagian yang menjadi penting pada diri tiap orang di dalam kehidupannya. Bagaimana kita menghidupi kehidupan itu dan melakukan kehendaknya. Dan pertumbuhan hikmat itu, saudara, adalah berjalan dari semakin bertumbuhnya pengenalan akan Tuhan lewat firman-Nya dan semakin taat melakukan kehendak-Nya, maka semakin bertambahlah hikmat manusia. Maka Petrus berkata, hendaklah engkau menambahkan kepada imanmu kebajikan. Lakukan. Tambahkanlah kepada kebajikanmu. Ya. Pengetahuan akan Allah, tambahkanlah kepada pengetahuanmu ketekunan dan seterusnya. Ya, kesalehan, kasih akan saudara-saudara dan kasih pada semua orang. Wow, tujuan anak tangganya itu stepnya keren setengah mati. Ada enggak pada diri kita? Nah itu harus jadi pergumulan kita, saudaraku. Jadi hikmat bukan kedebuk prak, engkau percaya lalu dapat hikmat. Engkau sekolah teologi lalu dapat hikmat. Bukan, itu berproses. Ya, saudara ikut PA dapat hikmat. Bukan, itu berproses. Lah kalau sudah sekolah saja, sudah PA saja, enggak tentu, apalagi enggak. Itu sebab orang Kristen aneh sebenarnya. Tidak berani investasi waktunya untuk belajar. Tapi maunya cerdas. Ya enggak ada cerita tuh. Umum saja pun tahu rajin. Pangkal apa? Pandai, malas ya pangkal bodoh kan ya. Itu dunia tuh. Kagak perlu bertuhan begitu-begituan mah. Jadi kalau kita sekolah teologi, kita belajar PA saja, belum tentu kita menjadi mengerti benar. Apalagi tidak. Itu kan logika sederhana. Jadi kita bisa melihat betapa amat sangat butuhnya kita akan Allah itu. Betapa amat sangat perlunya pengorbanan kita itu. Itu sebab banyak hal yang dulu kita gak tahu, sekarang tahu karena belajar. Tapi pernah enggak kau menambah gairah hidupmu dan melihat hidupmu makin bergairah karena pengenalan akan Tuhan? Itu yang sebetulnya harus ada, saudara. Hidup kita itu semakin bergairah ya di dalam mengerti apa yang menjadi kehendak Allah itu. Nah, inilah yang mestinya kita perhatikan, saudara, dalam hidup keimanan kita. Sehingga dengan demikian hikmat Allah yang tidak terbatas itu dinyatakannya kepada kita menjadi manusia terbatas. Sehingga ketika hikmat itu ada pada kita, kita akan mengendalikan, kita akan menguasai dunia seturut dengan apa yang dikatakannya. Taklukkanlah apa? Bumi, kuasailah itu. Kelolalah itu, aturlah itu. Bukan kita mau menjadi raja dunia, bukan. Tapi menjadi saksi Allah itu. Ya, karena itu jangan pernah berhenti. Jangan pernah. Saya mendisiplin diri saya menulis terus-menerus. Saya mendisiplin diri saya untuk berbicara, mengembangkan terus-menerus. Ya. Saya sudah ngajar ini di kuliah, tapi saya mesti kembangkan lagi. Lalu bagaimana membenggumul itu, bagaimana mau menggambarkan itu. Sehingga di dalam bagian seperti itu, hari-hari hidup kita, pengalaman hidup kita dengan Tuhan, itu akan menjadi sumber pencerahan juga kepada kita semua. Jangan pernah berhenti. Menjawab pertanyaan itu satu hal. Saya dalam satu minggu gak tahu menjawab pertanyaan berapa banyak. Satu bulan, satu tahun saya udah gak tahu lagi. Kalau mau dihitung. Tapi demi Tuhan yang hidup, apalah artinya itu? Kalau itu tidak menjadi warna hidupku. Tapi waktu itu menjadi warna hidup, wah, Bapak belur juga, susah juga terima. Disitulah perjalanannya itu. Sehingga betullah salib itu. Yang absolutely paradoks, dua hal bertolak belakang tapi dua-duanya betul. Mencabik-cabik kita ya. Bagaimanalah mau memahami apa yang dibilang Tuhan Yesus. Berbahagialah kamu yang dianiaya. Aduh mak. Berbahagianya bentuknya makarios present tense lagi. Sekarang bukan nanti di sorga. Di sini bahagia kau yang dianiaya. Baru kita lihat rasul-rasul itu. Ketika mereka disesah, keluarlah mereka dari tempat majelis agama itu. Hati mereka gembira. Karena sekarang mereka boleh merasakan penderitaan Yesus. Ampun. Siapa lagi orang Kristen sekarang yang ada kayak begitu? Mana ada lagi? Karena itu jangan heran kalau tidak lagi muncul orang-orang berkualitas rasul itu. Yang ada kan hikmat Allah, nyamannya Allah itu kan ikut dia dapat semuanya. Kalau kamu percaya sakit sembuh, miskin, jadi kaya. Itu melulu kita kan. Sehingga gak heran kalau kemudian hikmat itu makin tidak tampak. Dan gereja itu makin butut kelihatannya dan makin mempermalukan. Satu-satu mulai gedebur, kita gak usah kaget sebetulnya. Saya di media itu karena di media, aduh. Sebetulnya stres juga, kadang-kadang berpikir mending gak tahu gitu ya. Busuknya luar biasa sampai ke dalam. Mengerikan. Tapi saya hanya bisa ngelihat jemaat itu pun kacaunya udah luar biasa. Gelap mata semuanya. Betullah kata Alkitab, banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang ke gereja, sedikit yang ke surga. Yuk belajar. Dengan hikmat Allah itu kita punya rasa takut akan dia yang terus bertumbuh. Sehingga dengan demikian kita makin ditolongnya, dituntunnya, dipimpinnya. Terima kasih. Shalom, Pak. Shalom. Saya mau tanya yang tadi hikmat manusia di Efesus 1 ayat 17. Ada roh hikmat itu maksudnya apa, Pak? Oh. Terima kasih. Iya. Pengertian kalau kita lihat di saudara di Efesus 1 ayat 17 itu, apa istilah yang dimaksud dengan roh hikmat kan begitu ya? Maka dia akan memberikan kepadamu roh hikmat. Perhatikan rohnya huruf apa? Roh Kudus ya. Sehingga artinya Roh Kudus memberikanmu hikmat. Bukan hikmat manusia. Ya. Jadi itu rohnya memang menunjukkan Roh Kudus. Sehingga dia akan memberikan pula hikmat. Nah, di dalam Yohanes, aku akan kembali kepada Bapa, kata Tuhan Yesus, ingat kan? Dan akan datang seorang penolong bagimu. Dia akan apa? Saya pengen ingat. Mengingatkanmu, mengajarkanmu tentang semua yang telah ku katakan. Dia merimain kita, dia mengajar kita, dialah sumber hikmat kita. Memohonlah kepadanya. Maka aku bilang, Tuhan, aku berdoa, ya Roh Kudus, berikan aku hikmat. supaya mengerti apa yang menjadi kehendakmu. Kan begitu. Ya. Nah, jadi itu lebih menunjuk bagaimana korelasi kita dengan Tuhan di dalam pimpinan roh untuk kita mengerti. Jadi Pak, yang ada dulu itu iman atau hikmat dari Allah? Oh, iman lebih dulu. Iman adalah benih pengenalan kita akan Tuhan dan iman itu akan bertumbuh. Maka dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 kan. Dengan iman kita mengerti bahwa dunia diciptakan Allah dari tidak ada jadi ada. Mengerti itu apa? Pikiran. Mengerti itu apa? Hikmat. Sehingga kita punya hikmat untuk memahami bahwa dunia terjadi. Bisa ngerti ya? Nah, itu hikmat Allah. Hikmat dunia bilang apa? Evolusi. Itu aja ada clear sekali sebetulnya ya. Ibrani 11 ayat 1 bilang kita tahu bumi ini dijadikan dari tidak ada jadi ada oleh Allah kan. Itulah hikmat Allah. Tapi manusia menemukan hikmatnya dan menjelajah without God. Tanpa Allah itu. Dan mereka berkata apa? Tentang dunia. Evolusi. Ayo kita berkelahi yuk. Nah ini pertandingan sengit nih. Betul gak yang dikatakan oleh Alkitab ini hikmat Allah ini kan begitu kan? Karena hikmat dunia bilang beda loh. Karena dunia dalam hikmatnya pun mengukur, melihat seluruh gejala bumi. Dan mereka meriset menggalinya gila-gilaan. Hanya untuk sebuah pengabdian ilmu pengetahuan. Sulit menemukan orang Kristen seperti saintik yang menggali gila-gilaan. Jelas ya? Okay. Terima kasih. Pak, yo. Saya mau menanyakan hikmat yang diberikan kepada Salomo. Dia bisa memulai tetapi tidak bisa mengakhiri. Salomo diberikan hikmat tapi tidak menjadi takut akan Allah. Lucu juga sebetulnya Salomo itu. Si penulis Amsal yang aneh itu ya. Itulah sebetulnya hidup kita. Bisa ngomong semuanya tapi tidak dalam melakukannya. Karena Salomo saking keblinger hikmatnya. Dan itu jadi pergumulan saya pribadi. Ya. Dia mulai memikirkan bagaimana cara mengamankan kerajaannya. Nah, di situ mulai jatuhlah dia. Maka dia menikahi putri utara, selatan dan seterusnya. Ya, dan salah satu kerajaan yang dekat dengan dia adalah Mesir. Dia menikahi putri Firaun. Akibatnya apa? Sudah clear kan ya. Rusaklah kehidupan keimanannya. Dan dia ikutlah penyembah berhala istrinya. 1000 istri itu adalah hikmat yang luar biasa. Menikahi dan membuat pernikahan menjadi benteng yang tidak bisa ditembus. Ya, sampai sekarang pun pernikahan seperti itu ada. Pernikahan antar dinasti. Ya. Nah Salomo berpikir itulah jalan menjamin hidupnya. Celakalah dia. Akhirnya dia lupa takut akan Allah. Dia lebih takut akan apa? Masa depannya. Jadi Salomo meminta hikmat Allah betul dan Allah berikan. Bedanya dengan Yusuf. Yusuf mendapat hikmat itu. Tapi memakainya untuk pengabdian. Dia tidak memuaskan keinginannya. Ya kan? Makanya dia bilang. Kalian memang mereka-reka perkara jahat bagiku. Katanya sama saudaranya kan. Tetapi. Ya. Jangan kalian takut. Memang Tuhan mau aku mengutus kalian untuk menyediakan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kalian. Waduh. Saudaranya keblinger kedebuk prok. Hikmatnya hebat. Ya. Jadi Salomo adalah hikmat di starting awal yang benar menjerumuslah ke arah yang salah. Jadi jangan pikir ya kalau kita dapat hikmat Allah hari ini, bisa enggak besoknya kita sombong? Bisa. Jangan pikir saya dapat hikmat Allah enggak mungkin jadi sombong. Enggak. Karena bisa kita bilang hikmat Allah itu hikmat siapa? It's me. My own itu punya aku itu hikmatku itu. Aku yang jago. Ya, itu yang paling sulit. Maka kalau bodoh masih enak kita bisa belajar terus ya. Enggak bakal sombong ya. Kalau bodoh sombong ada kelewatan dah ya. Tapi waktu kita bodoh kita belajar mulai pintar-pintar. Nah, pintar tuh mulai cenderung apa? Sombong. Kedebuk prak jatuh gitu. Keberhasilan kita itu seringkali malapetaka kita. Daud itu di pelarian. Daud bapaknya si Salomo itu di pelarian dekat sama Tuhan dia. Tuhan tolong kaulah gunung batuku. Begitu di istana dekat Betseba dia. Miris ya. Kenapa lah kawan satu ini begitu? Apa mendingan dia gak nyampe istana aja ya? Di istana dia membuat kesalahan banyak sekali. Di pelarian dia membuat dan mengukir kebenaran dalam ketaatan akan Tuhan. Itu kalau kita baca sejarah semua kaget-kaget loh kita. Kaget. Kok gitu ya? Salomo pun jatuh di puncak kejayaan. Bukan di starting awalnya. Jadi makin puncak, makin mau pengen. Wah, makanya harus ada apa? Penguasaan apa? Tambahkan pengetahuan penguasaan diri. Wih, keren. supaya makin tahu kau, jangan makin lupa dirimu. Karena bisa satu waktu kita lari dari Tuhan. Jadi enggak take it for granted begitu ya, gedebuk prok. Oke, berikut. Jelas ya, Pak ya? Dari Martin ke untuk roh hikmat yang tadi, apakah hanya untuk umat pilihan atau sifatnya berupa anugerah yang bersifat umum? Hikmat adalah anugerah apa? Hikmat itu common grace, semua orang dapat. Kalau kamu orang tidak Kristen, mau belajar, orangnya rendah hati, kita temukan kan, orangnya jadi orang bijaksana. Ada orang-orang berhikmat di Mesir, di tiap kerajaan punya, dan mereka diangkat. Tapi hikmat alam melampaui hikmat itu. Itu makanya totally quality different-nya itu di situ. Maka waktu orang-orang itu berhikmat berpikir gini, berpikir gitu, hikmat Mesir itu dibodohkan oleh Allah. Lalu mereka bikin patung, apa namanya, tongkatnya jadi ular, tongkat si Musa pun jadi ular, ditelannya juga itu. Itu mau mengajarkan kepada kita yang dari Tuhan adalah hal yang luar biasa dan tidak terbantah dunia. Nah kalau betul kita dari Tuhan, ya Tuhan akan tolong kita terus bisa membantah hikmat dunia. Yang sering dan memalukan adalah kita orang Kristen tapi kalah dengan hikmat dunia. Karena sebetulnya hikmat kita juga sama, hikmat dunia, cuma dia lebih jago dari kita, itu aja. Cuma kita tempel dengan nama apa? Tuhan. Takut akan Allah gak ada pada kita sebetulnya. Nah itu bedanya. Maka seringkali kita jadi terjebak debat kusir kan. Kalau sama orang berdebat jadi debat kusir. Jadi kayak mau kelahi kita jadinya. Loh ini apa-apaan? Ya, nah itu pentingnya kehati-hatian. Maka penguasaan diri di dalam konteks itu pun tidak bisa dilepaskan. Karena hikmat itu pikiran dan hati. Ini dua arah. Ya, jadi ini penting. Pakailah ilmu padi, kata pepatah dunia. Semakin berisi semakin apa? Menunduk. Orang-orang cerdas di dunia ini banyak yang begitu. Jadi mereka terus gak pernah berhenti belajar. Orang Kristen lucunya, Tuhan adalah raja seatas dunia. Lalu jadi kurang ajar, jadi gak mau belajar lagi dia. Tuhan sumber hikmat, nanti berdoa bisa. Akhirnya gak ada persiapannya lagi, gak mau lagi belajar ini, baca itu. Lalu rasanya semua orang bodoh, cuma dia yang pintar. Waktu kita berdiri, kalian selalu hati-hati. Khususnya yang berkhotbah di atas mimbar. Jangan kamu anggap orang sana orang bodoh semua. Karena kamu akan ditertawakan banyak orang. Jangan pernah bilang, kalian gak tahu ya, kalian bodoh, kalian. Hati-hati loh. Kau akan dipermalukan banyak orang. Karena yang duduk di sana, kamu tidak tahu satu persatu siapa itu. Ya. Saya menemukan ada banyak orang jauh lebih bagus dari pendetanya dalam logika Alkitab. Cuma ngomong kalah sama pendetanya. Kalah fasilida maksudnya. Tapi kalau soal logika, tajam. Saya nemukan orang bilang, Pak, kakak gini kan bisa gini. Betul, kenapa? Masa pendeta saya bilang gini, terus menurut gimana? Saya lihat logika dia analisa bagus. Tapi memang saya bayangkan kalau orang ini ngomong pasti ngantuk semuanya. Nah, karena itu hati-hati. Tiap orang yang mendengar itu menilai. Dan kita gak tahu tiap orang. Nah, orang punya hikmat selalu menghargai itu. Yang ngomong asal itu yang dibilang tidak ada hikmatnya. Ya. Seperti gong yang gemerincing, keras bunyinya, tapi gak ada nilainya. Jadi perlu penghitungan hati-hati. Terima kasih, Pak. Saya coba untuk memikirkan dari 2 Timotius 3. Ada 3 faktor yang saya lihat pada waktu dikatakan menyatakan kesalahan, itu di sana ada kejahatan, kan? Sementara memperbaiki kelakuan ada kebaikan, ya, tetapi ada lagi satu bentuk yang namanya membentuk kebenaran. Nah menurut Bapak, apakah ada perbedaan yang hakiki antara kebenaran, kebaikan, dan keburukan atau kejahatan? Oke, tidak ada yang baik itu tidak benar. Tidak ada benar itu tidak baik. Baik itu pasti benar, benar itu pasti baik. Tapi ada kebaikan dalam ukuran tiap orang, nah ini yang jadi repot. Kalau dalam terminologi Alkitab, tidak ada yang baik itu tidak benar, tidak ada yang benar itu tidak baik. Pasti yang baik itu benar, yang benar itu jadi baik. Sekalipun tidak mengenakkan buat kita. Sehingga dalam relativisme selalu dikatakan, memang itu benar, tapi kan gak baik buat orang-orang. Nanti gimana efeknya? Memang benar kamu mesti ngomong jujur, tapi kan gak baik impact-nya, kan gitu kan ya. No. Bagaimana? Masa orang kalau sudah salah, ya dia omongin salah dong. Bahwa dia gak suka mau diapain. Maka dia tidak akan mendapatkan kesempatan berubah. Kalau dia tahu dia salah dan dia menerimanya, dia akan dapat kesempatan berubah. Karena benar itu baik. Tapi banyak orang membenci kebenaran. Karena memang dia tidak baik. Nah, oleh karena itu, ini menjadi satu kualitas dalam hidup kita. Oleh di dalam benar itu lebih membentuk kepada nilai diri kita. Bagaimana benar di dalam relationship kita dengan Tuhan, kebenaran kita tahu itu. Baik itu adalah output dari hidup kita. Waktu kita berrelasi dengan tiap orang, sikap yang benar dan kebaikan itu dirasakan orang. Ya, jadi baik menjadi outputnya. Ya, benar itu adalah saya dengan Tuhan, kebenaran ada. Maka saya ngomong orang tahu itu benar dan merasakan hikmat baiknya. Karena saya ngomong dan saya lakukan. Jadi, apa namanya, Yohanes ketika perempuan Samaria ketemu Yesus, Yesus kan bilang, akan tiba saatnya orang menyembah di mana? Dalam roh dan kebenaran. Roh karena Allah itu roh, benar karena Allah itu kebenaran. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Nah, kebenaran itu sudah nyata pada di dunia dan ada pada diri kita. Maka orang yang benar pasti hidupnya baik apa enggak? Pasti dia akan baik. Sehingga perilaku kita diperbaiki terus menerus dengan apa? Kebenaran tadi. Sehingga misalnya kemarin saya menjadi orang yang mencuri. Salahkan ya. Waktu saya tahu benar saya tidak lagi mencuri. Kelakuan saya sudah diperbaiki. Saya jadi orang baik sekarang gak curi lagi. Kenapa? Karena kebenaran itu. Maka benar output selalu baik. Jadi outputnya semestinya. Saudara gak bisa bilang, oh saya benar, saya tahu. Oke, pengetahuanmu boleh benar. Tapi tindakanmu menunjukkan hal yang tidak baik. Something wrong. Karena apa? Pengetahuan itu just a knowledge. Tapi tidak menghidupi kamu. Kamu tidak hidup dalam kebenaran itu. Makanya sebetulnya kita dengan mudah ngelihat. Boleh saya tambah sedikit. Kenapa saya renungkan itu? Karena begini. Kita tahu bahwa perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan. Jadi hanya kebenaran itu yang bisa menyelamatkan. Kebenaran adanya dalam Yesus itu sendiri. Sebagai akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi menurut saya mungkin ada perbedaan yang amat sangat prinsipil antara kebenaran dan benar dan baik. Lain. Karena konteks yang kita lagi pakai itu namanya amal ibadah. Waktu orang berbuat baik berdasarkan amal ibadah untuk cari selamat gak pernah dapat. Keselamatan itu anugerah. Juga bukan karena benar. Kita tidak pernah benar sehingga diselamatkan. Sama dengan kita tidak pernah baik sehingga diselamatkan. Kita dibenarkan oleh Tuhan sehingga jadi benar, selamatlah kita. Tapi kalau betul kita dibenarkan, pasti kelihatan apa? Perbuatan baiknya. Hati-hati ya, kita tidak pernah karena benar diselamatkan. Karena kita ditebus oleh Kristus, kita dibenarkan. Sehingga kita jadi benar. Bukan karena benar kita diselamatkan, hati-hati ya. Karena dibenarkan. Makanya dalam Roma 3 dikatakan, tidak satu orang pun yang baik, tidak satu orang pun yang benar, tidak ada satu orang pun yang berakal budi. Tidak ada yang mencari Allah. Satu pun gak ada yang benar kok. Itu betul. Nah, terminologi yang tadi itu, kebaikan tidak menyelamatkan, maka saya akan jawab juga, kebenaran pun tidak menyelamatkan. Karena kebaikan itu kebaikan manusiawi kan ya. Buat ini, buat itu. Benar pun benar manusiawi kan. Saya kan gak nyakitin orang, saya kan gak ini. Yang penting kan saya sudah gak ini, gak itu. Saya selamat dong. Ingat gak? Si orang kaya yang datang pada Tuhan Yesus. Guru, apa yang kulakukan supaya aku dapat hidup yang kekal. Lakukanlah apa yang dikatakan Alkitab. Jangan mencuri, jangan membunuh. Dia bilang udah kan? Bagus. Lalu Yesus bilang apa? Jualah seluruh hartamu, ikutlah aku. Maka sedihlah hatinya karena terlalu banyak hartanya. Sehingga dia tidak jadi ikut. Padahal kalau betul dia tidak mau membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak menginginkan sesama. Kesimpulan hukum itu kan satu kan ya. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Disuruh jual hartanya dia gak mau. Berarti dia gak mau hidup kekal sebetulnya. Memang dia gak benar. Tapi benar menurut keagamaan. Dia kan gak nyolong, dia gak ini. Benar dong. Menurut ukuran keagamaan. Nah di sini yang kita memang harus hati-hati. Sehingga kebaikan yaitu berbuat baik. Kebenaran yaitu memenuhi tuntutan agama. Itu aja sebetulnya. Bedanya itu tidak akan pernah membawa orang selamat. Kita ditebus Kristus, dibenarkan sehingga kita jadi benar. Jadi keselamatan adalah anugerah. Nah ketika kita jadi benar, dengan Alkitab terus-menerus kita makin mengerti kebenaran, pasti terus-menerus terjadi perubahan perilaku. Kebaikan itu akan tampak makin hari makin nyata. Tiap orang akan bertambah baik. Maka kalau kita gak tambah baik, selalu yang saya bilang, kita mesti berani mengukur diri kita. Kalau kita gak tambah benar, kita mesti berani ngukur diri kita. Kalau kita gak bisa bergaul dengan semua orang, lalu kemudian kita ada masalah terus misalnya ya. Lalu kita mungkin orang itu salah, tetapi perlu juga kita belajar untuk kita ngeliat. Itu paling tidak untuk diri kita. Sehingga dengan demikian bodoh amat orang itu mau berubah apa enggak. tapi kitanya. Ya, tidak selalu dunia ini menyenangkan, seringkali menjengkelkan. Ya, tetapi ketika kita belajar untuk melakoni, maka kita akan belajar untuk mengerjakan. Ya. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama, sejauh mana kita bisa membedakan hikmat dunia dan hikmat Tuhan? Yang kedua, bagaimana kita mengaplikasikan hikmat Tuhan dalam kehidupan dan pergaulan kita yang belum tentu semua orang mau mendengar, apalagi nerima. Yang ketiga, apakah 100% hikmat dari dunia bukan berasal dari Tuhan? Apa alasannya? Oke. Pertama, semua hikmat itu hikmat Allah. Tidak ada hikmat yang tidak dari Allah. Tetapi manusia tidak mau mengakui hikmat itu, bahwa itu adalah hikmat Allah. Ya, itu di pengkhotbah sebetulnya digambarkan dengan cara yang sangat unik sekali. Ya. Misalnya di pengkhotbah 3 ya, ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Yang 12 saja ya. 13 deh biar gampang. Dari 12. Aku tahu bahwa untuk mereka, pengkhotbah 3, 12. Untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka menikmati kesenangan dalam hidup ini. Bahwa setiap orang dapat makan, minum, nikmati kesenangan, segala jerih payahnya juga adalah pemberian Allah. Aku tahu segala sesuatu dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya, tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi supaya manusia berbuat demikian. Pertanyaannya, siapa yang bisa menyelaminya? Ayat 11. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah memberi hikmat, manusia merasa dia yang berhikmat. Manusia dapat napas, hidup sehat, dia rasa dia olahraga. Dia enggak rasa itu anugerah Allah. Bisa ngerti ya? Padahal faktanya ada orang olahraga, sehat, seger, mati ya. Ada kan? Enggak selalu orang sakit yang duluan mati dari orang sehat. Nah, tetapi orang enggak mau tahu. Pokoknya salah matinya gini-gini. Betul. Mati dia kurang sehat. Betul dia mati karena sakit. Betul dia mati karena ini, karena itu. Tapi jangan lupa hidup itu pun anugerah Allah yang diberikan. Jangan lupa ke atas. Ya, kita mau hidup sehat, olahraga pun belum tentu umur kita panjang. Ya kan? Tetapi siapa yang mau ngerti itu? Nah, maka semua hikmat dari mana? Dari atas. Maka all truth is God truth. Seluruh kebenaran-kebenaran Allah. Hikmat yang benar akan membuat orang begini. Kamu, kalau ini pepatah Cina ada ya. Di atas langit masih ada apa? Langit itu di dunia silat itu kan keren ya. Bagi saya itu keren itu kalimat. Di atas langit masih ada langit. Jangan sombong. Nangkap ya. Di atas langit masih ada langit. Jangan sombong. Kalau kita mendengar berbagai falsafah-falsafah dalam silat itu. Wah hebat itu. Ya. Jadi hidup kita mesti mengalir. Seperti air melewati semuanya. Dipakai oleh bahasa Kristen. Itu bahasa silat. Mengalir itu kan. Nah, tetapi kemudian kita mesti menerjemahkan itu dalam bahasa yang pas. Jadi semua dari Allah. Baru yang kedua. Apa bedanya hikmat Allah, hikmat manusia tadi kan? Kalau hikmat yang dari Allah kepada kita, selalu orientasi kita adalah untuk apa? Memuliakan Tuhan. Hikmat yang pada manusia selalu apa? Membesarkan dirinya. Nah, itu perbedaannya. Bisa ngerti? Ya. Baru yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Apakah 100% hikmat dunia bukan berasal dari Tuhan? Oh, tadi kan saya sudah bilang, semua hikmat datang dari Tuhan. Ya, cuma manusia self to myself, kalau orang yang takut Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Semua datang dari Tuhan, tidak ada yang tidak dari Tuhan. Tapi, siapa yang bisa ngerti itu? Kalau kita ngomong pasti mereka enggak mau dengar itu. Nah, bagaimana kalau kita bicara dengan orang, lalu orang tidak ngerti kan? Enggak mau terima. Enggak ada masalah. Karena sebetulnya hikmat itu bukan perdebatan yang mesti diterima atau ditolak. Ya, hikmat adalah anugerah untuk menolong kita. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini, jangan pernah segan mengatakan kebenaran. Kebenaran yang kita katakan mungkin ditolak orang. Tapi mereka juga pun mengakui itu. Hanya tidak bisa menerima itu. Itu resiko. Ya, jadi kita mesti berani dan jangan berhenti. Jangan bilang, ah, percuma deh ngomong juga didengerin. Enggak, ngomong terus. Karena itu sebetulnya investasi yang kita tabung. Waktunya nanti Tuhan yang atur ya. Oke.